إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد لقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعل الظل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bu'ithu baina yaday sa'ah bisayfi hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah. Aku telah diutus menjelang datangnya hari kiamat dengan pedang hingga Allah subhanahu wa ta'ala semata yang diibadahi dan tidak ada sesuatu pun yang disekutukan baginya di dalam peribadatan kepadanya. Waju'ila rizki tahta zilli rumhi, dan telah dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Waj'ala dhillu was-saghar 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan dan kehinaan terhadap siapa saja yang menyelisihi urusanku, menyelisihi agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Pada penggalan yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Bu'ithu baina yaday sa'ah bis-sayf hatta yu'bad Allah wahdahu la syarika lah." Isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan kedekatan pengutusan beliau dengan ditegakkannya hari kiamat, di mana tidak ada nabi setelahnya, dan ini perkara yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan bahwa diutusnya beliau bisayf, dengan membawa pedang, dan ini adalah perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam kitab-kitab ahlul kitab, dalam apa yang ada pada tangan-tangan mereka, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Taurat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya Musa alaihissalam, demikian pula di dalam Injil yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada nabinya Isa alaihissalam sebagai hardikan terhadap umat ahlul kitab untuk tidak menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan berita dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, bahwa beliau diutus dengan bawa pedang, ini adalah salah satu di antara hikmah dari dakwah yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersamaan kita mengetahui bahwa Islam disebarkan dengan hujjah dan bayan, dengan hujjah dan penjelasan-penjelasan yang ilmiah. Maka demikian pula Islam disebarkan dengan kekuatan ketentaraan. Para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka telah menjelaskan perkara yang demikian sebagaimana dalam fatwa mereka. Kata mereka, "Untushira al-Islam bil hujjati wal bayan liman istama'a al-balagha wastajaba lahu wa intushira bil quwwati والسيف لمن عاند وكابر حتى غلب على أمره حتى أسلم لهذا الدين." Bahwa Islam telah disebarkan dengan hujjah dan bayan, dengan penjelasan dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menunjukkan akan mahasin dinil Islam, akan kebagusan syariat Islam dari berbagai sisinya, baik terkait dengan perkara akidah ataupun perkara ibadah ataupun perkara muamalah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada kaum muslimin agama yang sempurna, yang cocok untuk siapa saja yang hidup di zaman yang manapun dan di tempat yang mana saja. Maka Islam ditebarkan dengan hujjah dan bayan bagi siapa saja yang mau mendengar al-balagh, penyampaian-penyampaian hujjah dan bayan ini, wastajaba lahu, dan mau untuk menerimanya. Demikian pula untushira bil hujjati was-sayf bil quwwati was-sayf, bahwa Islam ditebarkan dengan kekuatan dan dengan as-saif, dengan pedang, dengan senjata, liman anada wa kabar, terhadap siapa saja yang menentang dan siapa saja yang sombong terhadap syariat Allah. Hatta ghulliba ala amrih, hingga orang yang menentang dan menyombongkan diri ini dikalahkan. Fa aslama li hadzal din, sehingga tunduk kepada agama ini. Ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang hikmah dan bagaimana cara penyebaran dakwah Islam. Dan hal yang demikian adalah perkara yang juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bayyinat, dengan membawa penjelasan-penjelasan. Mereka para rasul Allah menjelaskan kepada manusia jalan petunjuk untuk diikuti, menjelaskan pula kepada mereka jalan-jalan kesesatan untuk dijauhi, sehingga tidak ada alasan untuk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengajukan uzur-uzur mereka bahwa belum ada yang menjelaskan kepada kami jalanmu ya Allah. Telah terputus hujjah bagi manusia dengan diutusnya para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Allah telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka juga mizan, timbangan-timbangan, agar manusia dengan timbangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menimbang perkara-perkara dengan adil. Keadilan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, keadilan terhadap diri, keadilan terhadap keluarga, keadilan terhadap siapa saja yang seorang bermuamalah dengannya. Lebih khusus keadilan terhadap zat yang maha adil Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak dipersekutukannya dengan sesuatu pun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa anzalnal hadid, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-hadid, yakni besi. Para ulama ahli tafsir mereka menjelaskan bahwa besi adalah di antara barang tambang yang Allah Subhanahu wa taala posisikan posisinya di atas, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fihi ba'sun syadid, di mana pada besi ini terdapat padanya kekuatan yang dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia sebagai senjata. Wa manafi'u lin-nas, dan manfaat-manfaat yang besar bagi manusia pada besi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa termasuk di antara penjelasan dan di antara penyebaran agamanya, selain dengan penjelasan hujjah dan bayan, adalah dengan kekuatan. Wa anzalna al-hadid, Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi, fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wal ya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, dan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya al-bayyinat, diturunkannya besi, untuk Allah Subhanahu wa taala mengetahui, yakni pengetahuan yang berkaitan dengan balasan Allah terhadap amalan hambanya. Siapa di antara mereka yang akan membela Allah, membela agamanya, dan membela para rasulnya, dan keadaan mereka tidak menyaksikan, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa, di mana seandainya tidak ada seorang hamba pun yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Allah tetap kekal. Manusia yang butuh kepada pembelaan terhadap agama Allah, itu semua untuk kepentingan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, menolong agamanya, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Dipetik dari sini bahwa siapa saja yang tidak ada upaya untuk membela agama Allah zahiran wa batinan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolongnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkirkannya. Dan ini ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah s.a.w. menyatakan, waj'ila rizki tahta dhilli ruhi, dan telah dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Hal yang demikian merupakan penjelasan yang juga sebagaimana telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang muttafaqun alaihi dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabl. Aku telah diberikan 5 perkara di mana tidak ada seorang pun sebelumku, yang dari para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, diberikan 5 perkara tersebut. Di antara 5 perkara tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin min qabli. Dan telah dihalalkan bagiku al-ghanaim, harta-harta pampasan perang. Di mana perkara ini adalah perkara yang tidak dihalalkan terhadap seorang pun sebelumku. Ini khususan untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan demikian pula untuk umatnya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah istimewakan mereka dari umat-umat terdahulu dengan dihalalkannya ghanimah. Demikian juga fai, harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa melalui pertempuran. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah di antara perkara harta yang paling mulia di dalam pengambilannya, yakni dengan melalui jihad fi sabilillah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang jalan-jalan rizki yang terbaik yang semestinya ditempuh oleh manusia, maka di antara yang terbaiknya adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala rizkikan kepada seorang melalui jihad fi sabilillah, yakni jihad yang benar-benar ditegakkan di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد perkara yang ketiga dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau nyatakan, وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَرُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kerendahan dan kehinaan terhadap siapa saja yang menyelisih urusanku, menyelisih agama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyelisih perkara yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah shadiqul masduq, perkara yang benar adanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan hal yang demikian. Al-Kisra wal-Qaisar, mereka memiliki apa yang mereka miliki dari dunia, dan para pengikut yang demikian banyak, kekuatan yang dahsyat, yang di zamannya tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan mereka dari kekuatan-kekuatan manusia. Ketika mereka menyisihi ajakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berislam, untuk tunduk kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebesaran dunia yang mereka miliki, banyaknya pengikut yang mereka miliki, semuanya tidak bisa membantu mereka sedikit pun untuk mengangkat kedudukan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala lepas apa yang mereka miliki sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala hinakan ketika mereka enggan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak ada yang mereka ingini kecuali menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran bagi kita kaum muslimin bahwa penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan kehinaan, baik penyelisihan yang zahirah, yang nampak, baik itu kesyirikan, amalan-amalan bid'ah dan maksiat, serta perkara-perkara penyelisihan yang lain. Juga penyelisihan yang batinah, yang orang mungkin tidak melihatnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pelakunya. Ini juga perkara yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam kehinaan. Maka kewajiban bagi setiap kita, setiap yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk tidak menyelisih nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sedikit pun dari perkara yang dibawa olehnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam kitabnya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya takut siapa saja yang menyelisihi urusannya, menyelisihi urusan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً, untuk menimpanya fitnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud fitnah di sini adalah asyirk, menunjukkan kepada kita penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada perkara sekecil apapun akan menyeret pelakunya untuk nanti sampai kepada kesyirikan. Berapa banyak dari perkara-perkara bid'ah menyeret pelakunya untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka siksa yang pedih. Kesemuanya dari ancaman Rasul, ancaman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya ini adalah perkara yang mengerikan, di mana sebagiannya lebih dahsyat daripada sebagian yang lain. Seorang yang terjerumus ke dalam kesyirikan akibat penyelisihan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada kebahagiaan yang dia harapkan di akhirat kelak, karena dia kekal di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah, hendaknya setiap kita waspada dari penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang harus diingat oleh kita semua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menetapkan, menjadikan penyelisihan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai sebab untuk seorang terjatuh ke dalam kehinaan dan kerendahan. Bukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri yang mengangkat dirinya. Maka hendaknya takut seseorang yang menyatakan, seseorang yang menyatakan siapa yang menyelisihku, mesti dia akan jatuh. Dia telah memposisikan dirinya lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan untuk nabinya, bukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menetapkan untuk dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Pada penggalan yang keempat ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita semua untuk jangan sampai kita terjerumus ke dalam at-tasyabbuh, penyerupaan terhadap selain kita dari berbagai golongan orang-orang kafir, baik dalam penampilan ataupun dalam id-id mereka, adapun demikian pula dalam hal tata cara berbicara. Maka seorang muslim hendaknya menunjukkan keislamannya dan bangga dengan keislaman yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya, sebagaimana pernyataan yang ditegaskan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, "Inna kunna qauma adillah fa'azzana Allahu bil Islam famata ibtaghayna ghayrahu adallana Allah." Sesungguhnya kami dahulu, kami ini adalah kaum yang rendah, bangsa Arab sebelum datangnya Islam, kaum yang tidak dipandang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kami dengan Islam. Oleh karenanya, kapan kami mencari, menginginkan dari selain Islam untuk mencari kemuliaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan merendahkan kami. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.